ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadil Muqni' yang masih dalam bab hibah, dan pada pertemuan yang lalu telah kita mulai sub bahasan dari bab hibah, yaitu seorang bapak atau ibu wajib berlaku adil dalam hibah kepada anak-anaknya. Dan juga dijelaskan bagaimana perlakuan adil tersebut, apakah sama rata atau 1:2 antara anak laki-laki dengan anak perempuan, seperti dalam hal waris sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya mu'alif mengatakan, fa in faddala ba'dahum sawwa biruju'in aw ziyadatin. Jika orang tua melebihkan dalam pemberian tadi, umpamanya sebelumnya dia tidak tahu, dan anak yang paling tua dia lebihkan pemberiannya, dia berikan dulu waktu dia menikah sebanyak 100 juta. Kemudian anak yang kedua laki-laki juga menikah, dia berikan sebanyak 80 juta. Berarti ada kekurangan 20 juta. Dalam hal ini apa yang dia lakukan? Ya. Yang dia lakukan ini kalau bukan nafkah ya, ini hadiah. Ini hadiah. Kalau nafkah berbeda. Ya. Yang dilakukan dia boleh rujuk atau dia menambahkan yang kurang. Dia mengatakan kepada yang lebih, ya, karena bapak tidak punya kemampuan lagi, yang 20 juta dulu, 100 juta bapak kasih ke Monika, kembalikan yang 20 juta, agar adil dengan adikmu yang 80. Atau dia tambah yang berkurang. Yang si adiknya tadi, alhamdulillah si bapak kemudian mendapat kemudahan, rezeki, dan dia tambahkan untuk yang si adik menjadi 100 juta juga. Ya. Seperti itu. Fa in mata qablahu thabatat wa la yajuzu liwahibin an yarji'a fi hibatihi al-lazimati illa al-ab. Fa in mata qablahu, andai si bapak sebelum dia menarik, dia tadi seharusnya dia menarikkan ya, harus rujuk. Dia ambil agar adil terhadap anak-anaknya, dia ambil kelebihannya. Tetapi sebelum dia mengambil, ya, yang satu anak dibelikan rumah seharga 200 juta. Anak yang kedua, bila sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, diberikan rumah dengan harga 150 juta. Setelah itu si bapak meninggal. Berarti di sini ada kelebihan antara anak yang pertama dan yang kedua sebanyak 50 juta. Ya. Syabatat, di sini mu'alif mengatakan bila sudah serah terima, apalagi sudah balik nama, tentu hibah ini menjadi milik anak masing-masing. Si anak yang paling tua yang mendapat kelebihan itu sudah jadi milik dia. Apakah dikembalikan dalam bentuk pembagian waris nanti si yang paling tua lebih berkurang haknya karena dia mengambil lebih? Dari pernyataan mu'alif dia mengatakan sabatat tidak. Berarti waris nanti berbeda lagi. Ya. Ini akan tetapi ini yang dijelaskan oleh musannif di sini adalah pendapat yang lemah dalam mazhab. Mazhab Hambali maksudnya. Ya. Karena dalam hal ini ada kezaliman. Allah kan mewajibkan melalui lisan Rasulnya agar seorang orang tua berlaku adil. Ya. Taqullaha wa'dilu baina auladikum. Ternyata si bapak sebelum meninggal, setelah meninggal, dia lupa bahwa dia harus berbuat adil, atau dia tidak tahu sebelumnya. Maka yang harus diperlakukan adalah bahwa ini hibahnya tidak sah. Ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab, dan juga pendapat yang kuat dalam para ulama. Yang kuat adalah tidak sah hibahnya tersebut karena mengandung unsur kezaliman. Maka dengan demikian, si kakak memberikan selisihnya, tadi ada selisih 50 juta, agar jadi sama, 50 dibagi 2, 25. Berarti sama-sama 175, si kakak memberikan 25 ya, selisihnya 50, maaf, selisihnya 50, si kakak memberikan 25 juta kepada adiknya, ya. Nah setelah itu, bisa diambil, bisa dibagi warisan sesuai dengan yang Allah tentukan. Kalau kakak mengatakan yang mengambil berlebih 25 juta, 50 juta tadi, ya, kata dia udah potong aja dari hak waris saya 50 juta. Saya tidak punya uang tunai untuk membayar 25, ya, potong dari hak waris saya 25 juta ambil kepada adik yang mendapatkan hibah kurang 25 juta tadi. ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمه الا الاب. Pasal selanjutnya, bolehkah rujuk ngambil menerima kembali hibah? Jawabannya tidak boleh. Di sini mu'alif menjelaskan orang yang telah memberikan hibah tidak boleh dia rujuk dari hibahnya yang sudah tetap, kecuali bapak kepada anaknya. Apa maksudnya yang sudah tetap? Sebelumnya kita jelaskan bahwa hibah itu menjadi tetap dengan diterima. Andai belum diterima, dia memberikan hibah dan sebelum diterima oleh penerima hibah, bolehkah rujuk? Boleh. Akan tetapi tentu kalau alasannya tidak kuat, ini mengurangi muru'ah. Banyak omong, banyak baca janji tapi tidak dipenuhi. Ya. Dia mengatakan umpamanya ini buku silahkan untuk kamu, tapi nanti dulu ya saya baca dulu dalam kajian. Lalu kemudian ingat dia bahwa naskah yang di rumah sudah rusak. Ya. Dia lalu setelah kajian dia mengatakan ke yang diomonginnya tadi, yang dijanjikannya tadi, kayaknya enggak jadi, mohon maaf karena naskah di rumah ternyata rusak. Ya, ini tentu merusak muru'ah Anda, merusak martabat Anda, yang mana muslim tentu memenuhi janjinya. Wafiyun. Berdosa tidak, ya. Itu yang belum lazim. Tapi kalau sudah lazim diserahkannya dan sudah serah terima hibah tadi, maka secara syar'i tidak boleh, haram hukumnya ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lana mathalus saw al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qayhi." Hadis riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita seorang muslim tidak boleh memiliki contoh yang buruk. Apa di antara contoh yang buruk? Rasulullah mengatakan orang yang kembali menarik hibahnya, yang rujuk dalam hibahnya, itu bagaikan anjing muntah, kemudian dia makan lagi itu muntahnya. Rasulullah mengatakan tidak pantas bagi seorang muslim mendapatkan perumpamaan seburuk ini. Rasulullah mengatakan bahwa dia bagaikan anjing. Ini sudah perumpamaan yang paling buruk. Kemudian tambah lagi perbuatan itu tadi sudah speknya, apa zatnya sudah seperti anjing. Kemudian kalau itu sudah buruk, ditambah lagi keburukan sifatnya. Sifat anjing yang paling buruk adalah dia menelan muntahnya. Setelah makanan masuk ke dalam perutnya, lambungnya, kemudian dia muntahkan, muntah itu pun masih dimakannya kembali. Ini perumpamaan Rasulullah SAW. Dan bila Rasulullah mengumpamakan, tentu itu menjadi suatu hal yang benar dan hakiki sifat. Illal abu, kecuali bapak. Bapak boleh rujuk dari hibah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna awlalikum min kasbikum, bahwa anak-anak kalian itu adalah sama dengan usaha kalian. Artinya hartanya, dan dalam hadis yang lain, anta wa maluka li abika, Rasulullah mengatakan, kamu dan bapakmu, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Artinya, harta kamu boleh diambil oleh bapakmu. Bila bapak sudah menghibahkan, dia boleh memakainya. Dia boleh menjualkannya, dan seterusnya. Ya. Walahu an ya'khudh wa yatamallaka min mali waladihi. Sejauh mana si bapak boleh mengambil harta anak tersebut? Mu'alif mengatakan, dan bagi seorang bapak, boleh dia mengambil dan memiliki dari harta anaknya, baik anaknya laki ataupun perempuan, bukan harta mantu, tapi ya pamannya, anaknya yang perempuan. Anak perempuan ini diberikan dari nafkah dari suaminya, sebagian dia tabungkan dan dia kembangkan dalam bentuk usaha, dan dari hasil itu dia beli rumah, atau suaminya memberikan rumah, menghadiahkan atas nama istrinya, atau kendaraan roda empat dengan nama istrinya hibah. Lalu bapak dari wanita ini mengambil rumah tadi, dia ambil sertifikat rumah, dia jualkan, ya, atau diambil dia tempatin, atau diambil kunci mobil dia pakai untuk pulang kampung. Bolehkah ini? Jawabannya boleh, tapi yang harta menantu tidak boleh. Kalau mobil itu atas nama menantu, si bapak harus izin pada menantunya, baik anaknya yang perempuan atau anaknya laki-laki. Ya, karena harta suami istri itu berbeda. Anaknya laki-laki, tapi anak laki-laki ini telah menghibahkan kendaraan roda empat tadi kepada istrinya, dan dia punya satu lagi. Ya. Yang anaknya dia sedang membawa ke kantor mobilnya tadi. Si bapak ingin ke kampung. Ya. Lalu dia datang ke rumah anak laki-lakinya, yang ada hanya menantu perempuannya. Dia ambil tanpa basa-basi, kemudian kunci dan STNK-nya, lalu dia bawa kendaraan tersebut untuk pulang kampung. Ini tidak boleh. Bila itu adalah milik menantu, harus izin dulu dia. Tapi kalau milik anaknya, dua-duanya kendaraan milik anaknya, ya, anaknya ke kantor, dan walaupun bapak tidak menghubungi, tidak minta izin, itu boleh diambil kunci STNK, kemudian mobil dia gunakan untuk kebutuhannya. Walahu an ya'khudha wa yatamallaka min mali waladihi. Seorang bapak boleh mengambil dan juga boleh memiliki. Kalau tadi mengambil untuk dipakai, memiliki juga boleh, boleh. Tahu anaknya punya emas di dalam rumah, dalam lemarinya, kemudian dia ambil, dia jual, boleh. Tapi sejauh mana? Ma la yadurruhu wa la yahtajuhu. Selagi itu bukan kebutuhan yang sifatnya darurat atau hajiat bagi si anak. Ya. Artinya si anak punya rumah satu, anak laki-lakinya tadi. kemudian kendaraannya pun satu. Si bapak datang rumah anak, karena satu dan lain hal, dia ambil sertifikatnya rumah tadi, dia jual, mobil dia bawa. Ini tentu tidak boleh bagi seorang bapak melakukan ini. Walaupun secara praktiknya hampir tidak ada bapak yang melakukan hal seperti ini. Tapi bila ada pun, ini tidak dibolehkan seorang bapak melakukan, seorang ayah melakukan hal ini pada harta anaknya. Karena ini memudaratkan si anak. Oh, kan gak mati dia, Ustaz. Rekeningnya masih ada. Iya, tapi ini kebutuhannya emang tidak darurat, tapi hajiat. Uangnya masih ada, kan bisa dia sewa tinggal di hotel dulu sebelum dia beli rumah dan bisa rental mobil lagi. Ya, tapi ini kebutuhannya hajiat. Kebutuhan darurat dia tidak terpenuhi, dia wafat. Daruriyatul khams, lima hal yang sifatnya sangat penting. Hajiat di bawah itu. Kalau tidak terpenuhi, tidak wafat, dia memang tidak wafat, dia kalau rumahnya diambil, dia bisa ngontrak lagi. Jika tidak wafat, dia kalau kendaraannya diambil oleh bapak, dia bisa membeli lagi atau menyewa rental dulu sebelum dia beli yang baru. Ya, tapi ini kebutuhan, bapak tidak boleh melakukan hal ini. Walaupun praktiknya hampir tidak ada bapak yang melakukan hal ini pada harta anaknya. Fa in tasarrafa fi malihi walau fi ma wahabahu lahu bi bai'in au itqin au ibra'in au arada akhdahu qabla ruju'ihi au tamallukihi bi qawlin au niyatin wa qabdi mu'tabarin lam yasih bal ba'dahu walaysa lilwaladi mutalabatu abihi bidainin wa nahwihi. Ya, afwana hari, kita kira cukupkan sampai di sini saja. Dalam pembahasan selanjutnya cukup membutuhkan penjelasan yang agak panjang. Kita cukupkan sampai pada bapak tadi boleh mengambil harta malayadurruhu, harta anaknya, selagi tidak menyebabkan kemudaratan kepada anaknya, baik anaknya laki-laki ataupun perempuan. Adal dibuka saja. Ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan penjelasan yang bermanfaat yang telah disampaikan dari pembahasan kitab Zadul Mustani ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita memohon taufik kepada Allah untuk dimudahkan di dalam mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan muamalah kita sehari-hari. Silakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan, telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa, di mana ini? Dari Umu Adi di Sulawesi, Ustaz. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Iya. Dulu pada tahun 90-an, Ustaz, kami itu masuk transmigrasi. Nah, di dalam peraturan transmigrasi itu wajib yang memiliki rumah itu kerja bakti, Ustaz. Nah, pada saat itu kakak saya sudah besar, yang laki-laki. Nah, bapak itu belikan rumah kakak saya. Waktu itu karena dia sudah, ya. Rampan, Ibu. Bapak itu kenapa? Bapak belikan kakak saya yang laki-laki itu lahan. Iya, sebuah rumah beserta lahannya begitu, Ustaz. Tapi pada saat waktu itu peraturan di tempat itu yang punya rumah wajib kerja bakti, sehingga pada saat itu cuma kakak saya yang dibelikan karena cuma dia yang bisa. Peraturan ini siapa yang buat wajib kerja bakti ini? Pak desa istilahnya, Pak Ustaz. Atas dasar apa dia mewajibkan? Karena memang tempat baru itu butuh sekali kerja bakti, seperti jalanan masih rawa-rawa semua, belum ada jalanan begitu. Untuk membuka jalanan umum. Iya, jalan umum. Iya, jalan umum begitu, Ustaz. Tempat baru. Pak Desa, apa saya kira ini aturan subhanallah. Kalau mengajak kerja bakti mungkin enggak ada masalah, tapi mewajibkan saya kira ada aturan undang-undangnya membolehkan demikian. Kalau ada, ini namanya kerja rodi namanya. Di zaman penjajahan dahulu, mana rakyat Indonesia dijajah untuk kerja bakti membuat jalan. Saya kira peraturan tidak membolehkan ini. Lihatlah. Pada saat itu, kita cuma mengikuti saja peraturan desa itu, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bapak yang begini kan istilahnya pada saat ini memang diwajibkan. Nah, apakah Bapak saya, apakah anak ini pada saat pembagi warisan dia masih tetap dapat dari ayah, sementara anak yang lain itu tidak dibelikan, seperti itu, Ustaz? Ya, tadi sudah kita bahas, tapi kita ulang lagi. Dia mendapatkan hibah, anak yang lain tidak. Iya, Ustaz. Begitu kan pertanyaannya? Iya, Ustaz. Ya. Apakah dalam warisan dihitung dia sudah terima dari warisan sebesar hibah, nilai hibah? Begitu maksudnya kan ya? Andai mamanya itu nilai hibah sekarang nilainya 100 juta. Dan warisan ada. Dan dia harusnya dapat 100, masing-masing anak laki-laki dapat 120 juta. Berarti tinggal warisannya diberikan 20 juta, begitu maksudnya kan ya? Ya udah, kita jelaskan ya, ada masalah. Langsung kita tutup aja. Nanti kita boleh. Silakan, Ustaz. Ya. Dalam pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah tadi yang dhaif dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, menurut mereka karena hibahnya sudah serah terima, tetap hibahnya milik dia dan tetap juga warisan dia dapat. Dari pendapat yang rajih, tidak, karena ini mengakibatkan si bapak melanggar ketentuan Allah, bermaksiat kepada Allah. Dan pelanggaran ketentuan kepada Allah Azza wa Jal, larangan bila dilanggar, itu merusak akad hibahnya. Al-aslu fi nahi yaqtadi fasad al-manhi'an. Hukum asalnya larangan mengharuskan objek yang dilarang itu batal. Kalau dalam masalah muamalat berarti tidak ada kepemilikan. Ini pendapat yang terkuat, maka dihitung itu masuk warisan. Cukup akhir. Hey, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk Anda yang bertanya via telepon, kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Abu Ahmad di Bengkulu, Ustaz. Silahkan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya Ustaz, kalau di kampung itu kan Ustaz, ada katakanlah tradisi atau kebiasaan jika akan dilangsungkan acara pernikahan, maka pihak laki-laki kan melamar pihak perempuan. Pada saat terjadi akad pelamaran, itu kan biasanya pihak laki-laki memberikan uang bantuan belanja, Ustaz, kepada calon mempelai wanita, dan ditetapkanlah hari pernikahan mereka. Nah, jika sebelum hari pernikahan dilangsungkan, jika terjadi pembatalan, itu Ustaz biasanya jika pembatalan dari pihak laki-laki, maka uang bantuan belanja itu Ustaz dianggap hilang atau hangus. Tetapi jika pembatalan pernikahan disebabkan oleh pihak perempuan, maka pihak perempuan itu menggali, gimana? mengembalikan dua kali lipat itu Ustaz. Itu denda. Ya, denda itu Ustaz. Maksudnya gini, yang kami tanyakan, apakah berakhir hukum? Gimana Ustaz? Pertanyaannya apa coba? Ya, kira-kira hukum denda umpama si pihak mempelai pria memberikan uang bantuan belanja untuk acara walimah 20 juta. Jika terjadi pembatalan dari pihak wanita, maka pihak wanita mengembalikan 40 juta. Kira-kira status uang yang berlebih itu gimana Ustaz? Atau menurut hukum syar'i, jika terjadi pembatalan itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Iya, itu bu jawabannya. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita lihat apakah bentuk dari uang hantaran tadi, uang pemberian sebelum akad nikah tadi, itu mungkin biaya seserahan amanah apalah namanya, apakah bentuknya pemberian hibah atau bentuknya yang jelas bukan DP ya, bukan DP untuk akad jual beli, ini tidak ada akad jual beli, apakah pemberian hibah atau nafkah. Kalau biaya pernikahan itu pada dasarnya ditanggung oleh laki-laki, nanti termasuk biaya nafkah. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Engkau buatlah walimahan, resepsi pernikahan, walau hanya engkau sembelih seekor kambing, dibakar lalu diundang diundang orang-orang yang lain untuk ikut memakannya. Itu namanya walimah, kewajiban pada laki-laki nafkah untuk biaya pernikahan tadi. Ya, tapi tentu sifatnya seperti tadi, Allah tidak memberatkan melebihi kemampuannya. Rasulullah tidak menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk menyembelih unta, karena di waktu itu Abdurrahman bin Auf baru hijrah. Ya, baru hijrah, yang sebelumnya dia adalah seorang pedagang kaya, sekarang hijrah tidak bawa apa-apa. Baru mulai merintis usaha, dan dia butuh nikah, karena istrinya tidak hijrah. Tidak Islam dan tidak hijrah tentunya. Maka, dia menikah, dan Rasulullah menganjurkan, memerintahkan dia untuk membuat walimah. Walau seekor kambing. Kemampuannya seekor kambing, seekor kambing. Ini berarti nafkah. Yang namanya nafkah, tentu tadi Rasulullah SAW mengatakan setelah Abdurrahman bin Auf menikah. Ya. Rasulullah memerintahkan dia untuk membuat resepsi pernikahannya. Kalau umpamanya yang diberikan tadi adalah hibah, pemberian, tentu tidak boleh menarik lagi. Baik pembatalan dari pihak wanita maupun dari pihak laki-laki, karena itu bentuknya hibah. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang kita jelaskan tadi, bahwasanya orang yang menarik hibahnya kembali bagaikan anjing menarik muntahnya. Kalau itu dalam nafkah, tergantung kondisinya. Bila belum digunakan untuk bayar catering, untuk segala macam, untuk biaya administrasi pernikahan di KUA dan lain-lain, belum dikeluarkan. Ya. Otomatis bila nikah tidak terjadi, tentu tidak ada kewajiban nafkah. Maka si perempuan, pihak perempuan, keluarganya, walinya, wajib mengembalikan itu penuh. Bolehkah didenda seperti dalam kegiatan tadi, dalam aturan tidak tertulis di suatu daerah di Sumatera tadi? Jawabannya tentu tidak boleh. Apakah ini termasuk riba? Ya, karena utang bertambah. Kecuali kalau umpamanya si pihak laki-laki ini merasa dirugikan. ya, otomatis dia ditolak setelah diterima lamarannya, ya. Tentu ini menjadi catatan buruk dalam hidupnya. Berarti dia dirugikan. Kalau dia dirugikan, kemudian diberikan kompensasi atas kerugian tadi, mungkin dengan berbagai alasan dari pihak wali kenapa dia membatalkan sepihak. Nah, satu lain hal yang kalau dia tidak batalkan mungkin mudarat bagi keluarga besarnya dia yang lebih besar, ya, tentu dia boleh memberikan kompensasi. Namanya kompensasi bisa sama jumlahnya dengan pemberian yang diberikan, bisa kurang, bisa juga lebih, tidak ada masalah. Yang penting saling dan kedua pihak uang damailah. Wallahu a'lam. Taib, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Kembali kami berikan kesempatan, silakan untuk Anda yang ingin bertanya seputar muamalah dan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz tentang hibah, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Nama saya Selamat Alfian, Pak, di Citayam ini. Silakan Bapak pertanyaannya. Begini, waktu itu kan saya waktu itu ngasih pinjaman ke teman saya sebesar 1 juta. Nah, setelah beberapa tahun dia mau mengembalikan sama saya uang itu, tapi uang itu dulu saya dapatkan dengan cara tidak halal, Ustaz. Nah, terus dia mau mengembalikan, cuman saya belum terima, belum mau terima uang itu. Itu gimana hukum, Ustaz? Apa saya harus terima uang itu, atau harus saya sedekahkan, atau harus gimana itu, Ustaz? Baik, Bapak. Cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda yakin uangnya tidak halal, tapi tidak halalnya itu bentuknya seperti apa? Apakah karena menzalimi pihak lain? Pihak menzalimi pihak lain, umpamanya Anda bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja dengan seseorang, kemudian Anda mengambil hak yang bukan hak Anda. Jadi umpamanya ada supplier memberikan diskon, memberikan cashback, memberikan voucher atau apa kepada toko tadi, lalu Anda ambil dan tidak Anda beritahukan dan tidak Anda catat dalam pembukuan keuangan toko tadi, ya, ini kan berarti menzalimi. Kalau menzalimi ini tidak halalnya karena menzalimi hak seseorang, ini tidak bisa Anda berikan kepada fakir miskin. Bila uang Anda tadi itu dipinjamkan ke pihak lain dan dia mengembalikan, Anda terima, Anda berikan kepada pihak yang Anda pernah zalimi tadi. Ini bisa dipahami. Bila kezalimannya karena bukan karena berbuat seperti tadi, tapi transaksi Anda tidak zalim, tapi caranya yang haram. Bagaimana cara yang haram tadi? Seumpamanya Anda pinjamkan uang atau Anda depositokan uang di bank, lalu Anda dapatkan bunganya. Karena jumlah depositonya besar, bunganya pun besar. Bunga ini Anda pinjamkan kepada teman Anda tadi, lalu dia kembalikan. Ini bagaimana? Ini tidak wajib Anda kembalikan kepada pihak bank, karena dia memberikan dengan redho. Berbeda dengan kasus pertama, pihak yang Anda ambil uangnya itu dia tidak redho tentunya. Kalau yang kedua, dia redho. Tetapi Allah tidak menghalalkan perbuatan riba tadi. Maka Anda ambil uang pinjaman tadi, Anda berikan kepada fakir miskin sebagai melepas harta yang haram. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dari penanya via telepon yang ketiga tadi. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami akan beralih ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Ustaz. Yang pertama dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Bapak saya sudah meninggal dan meninggalkan sebidang tanah itu kepada kakak saya, tanpa kakak laki-laki saya, tanpa sepengetahuan dari saudara-saudara yang lainnya. Apakah hibah tersebut sah atau tidak, Pak Ustadz? Silahkan. Yang menghibahkan sudah meninggal. Sudah, Ustadz. Dan hartanya cuma itu saja atau ada yang lain? Tidak dijelaskan saat di sini. Allah. Baik. Kembali kepada kaidah di awal tadi, di mana apakah hibah itu sudah mengikat, sudah balik nama ke kakak yang pertama tadi? Kalau sudah balik nama, seperti perlakuannya seperti yang kita katakan di awal pembahasan yang dijelaskan dari kitab, bahwasanya kalau pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, ini hibahnya batal dan statusnya dibagi waris. Akan tetapi kalau kakak tidak mau, itu tentu tidak mungkin bisa dilakukan. Ya. Tapi tentu kakak dan bapak terkena dosa dari Allah Azza wa Jal, di mana si bapak tidak berlaku adil kepada anak-anaknya. Tapi kalau anak-anak yang lain mengikhlaskan, semoga Allah maafkan dan ampuni dosa si bapak. Hanya itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau belum balik nama, ya mesti nama bapak, tentu ini mudah. Bisa dinotarilkan dan dibagi waris dengan ketentuan hak waris, anak laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian. Semuanya dapat. Dan istri kalau masih hidup, ya, juga dapat dia 1/8. Istri dari si bapak yang meninggal tadi. Ya. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan dari pesan singkat kembali. Bapak Damiri di Jakarta bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Anak yang sudah menjual sawah dan sudah mendapatkan hibah, apakah masih mendapatkan waris? Dan bolehkah waris anak laki-laki dan perempuan dibagi sama? Silakan Ustaz. Ya. Anak yang sudah mendapatkan hibah, bolehkah mendapatkan waris? Sama seperti yang kita jelaskan tadi dan berdasarkan perkataan mualif, bahwasanya kalau sudah balik nama ke dia, dia, kalau dia mengerti akan syariat Allah, kalau bertanya ini adalah si anak yang mendapatkan hibah, yang lain tidak, tentu Anda wajib bertakwa kepada Allah dan jadikan semuanya menjadi harta waris. Bila yang bertanya ini anak yang lain, tentu mereka tidak bisa berbuat apa-apa bila sudah balik nama. Dan kemudian apakah dia berhak dalam harta waris bapak? Secara hukum syariat dia berhak, dan secara hukum perundang-undangan negara Indonesia, peradilan agama juga dia berhak mendapatkan hak waris tadi. Karena sudah menjadi nama dia dan dia dapat mendapatkan hak waris. Cuman bagi saudara, bagi anak-anak yang lain yang merasa terzalimi, hendaklah nasihatkan kakaknya tadi agar bertakwa kepada Allah dan membagi itu juga ke dalam hak waris. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Dan pertanyaan berikutnya kami akan bacakan kembali. Masih dari pesan singkat. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Kami bacakan. Semasa hidup, ayah saya menghibahkan 4 petak tanah untuk 4 putrinya dan sudah dibuatkan akte hibah. Untuk 2 anak laki-lakinya, sebuah rumah yang saat ini masih ditinggali oleh ibu, namun belum dibuatkan akta hibah oleh bapak kepada anak laki-laki. Kami sebagai ahli waris ridho untuk menunda pembagian waris rumah tersebut. Sebagai tambahan, orang tua dari ayah saya sudah tidak ada. Apakah ini sudah sesuai syariat Ustaz, jika tidak bagaimana seharusnya? Dari Dian di Bekasi, silakan Ustaz. Ya, ini tentu orang tua Anda dahulunya tidak mengerti syariat Allah. Dia berlaku tidak adil kepada anak-anaknya. Dan ini memberatkan dia di akhirat. Ya, maka sebagai anak-anak, ya, yang perempuan yang sudah dapat, mengembalikan hak dari dua anak laki-laki tadi yang belum dapat. Kalau ingin dibagikan rata, juga enggak apa-apa. Karena ini adalah keridhaan dari anak perempuan yang berempat yang sudah dapat. Mereka nilai berapa semuanya, dibagi enam. Ya, selisihnya itu yang berempat perempuan sudah dapat memberikan kepada dua laki-laki yang belum dapat. Adapun yang satu yang masih di tangan si ibu istrinya, itu terhitung waris. Terhitung waris dibagi, istri dapat 1/8, kemudian sisanya 7/8 dibagi pada anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Dengan porsi 4 ditambah 4, 8. 8 kali 8, 64. Istri dapat 8/64. Anak perempuan dapat 7/64 masing-masing. Anak laki-laki dapat 16/64. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari saudara kita Adi di Tanjung Pinang. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apa hukumnya kita menjual barang-barang yang dianggap memiliki kekuatan gaib seperti batu akik, keris, dan lain-lain, dan hasil penjualannya hukumnya gimana Ustaz? Mohon penjelasannya, silakan. Ya, para ulama menjelaskan, antara Imam Nawawi dan Al-Qayyim juga menjelaskan dalam bukunya, bahwa benda-benda yang mengandung unsur syirik dan dijadikan berbuat kesyirikan tidak boleh diperjualbelikan bila ada unsur kesyirikannya. Menjual keris, menjual batu akik, tidak ada yang larang. Ya. Tapi bila si penjualnya mengatakan ini bukan sembarang keris dan ini bukan sembarang batu akik, ini keris dia bisa mengeluarkan suara kucing atau mengeluarkan suara harimau, ini batu akik bisa kalau gelap keluar terang dan Anda bisa melanjutkan pekerjaan Anda, menulis di atas kertas, menggambar, bisa di lampu. Ya, pernah dicas enggak? Enggak pakai cas, enggak pakai listrik ini, enggak pakai baterai. Tadi ya. Ya. Dan bisa mendatangkan kekayaan bagi Anda. Ya. Kalau diyakini hal yang seperti tadi mengusung undur kesyirikan, itu haram diperjualbelikan senilai kesyirikan tadi. Tapi kalau Anda jual seharga keris biasa, tidak ada masalah. Tapi kalau bukan karena kesyirikan, karena memang keindahan dari hasil buatan keris tadi, ya, atau di batu tadi memang indah, ya, boleh dijual mahal, tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban dari pertanyaan melalui pesan singkat. Kami akan beralih kembali. Silakan untuk Anda yang ingin langsung bertanya kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini, bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa di mana? Umi Jakarta. Silakan Ibu. Mau bertanya sama Ustaz. Kami ingatkan terlebih dahulu, mohon maaf Ibu, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya supaya pertanyaan Ibu bisa terdengar dengar jelas oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ibu. Begini Ustaz, saya punya tante sudah meninggal, saudaranya 4 bersaudara sudah meninggal semua. Terus dia juga meninggal, dia punya rumah dengan tanah. Itu ahli warisnya siapa-siapa aja Ustaz? Sebentar Ibu, tante ini namanya siapa? Tante Rugaiyah. Rugaiyah wafatnya tahun? Tahun kemarin 2019. Kalau tahun kemarin bulan 3. 2020 berarti ya? Iya. Ya. Pada saat dia wafat suaminya masih hidup. Dia enggak punya suami, enggak punya anak, enggak punya suami. Punya suami. Bapak ibunya masih hidup? Sudah meninggal semua. Sebentar. Saudara-saudarinya di tahun 2020 bulan 3 itu masih hidup? Sudah meninggal semua. Sebentar, jangan sedih. Sebentar, kita carikan ahli warisnya. Saudaranya yang pernah ada itu, saudaranya ya, bukan saudarinya. Saudaranya ada berapa? Saudaranya ada 3. Meninggal semua sudah lama. Iya, sudah meninggal. 3 saudara laki-lakinya ada yang punya anak laki-laki? Punya semua anak. Saudaranya. Berapa jumlah semuanya? Yang laki-laki saja. Yang laki-laki saja, yang dari saudaranya ya. Anaknya pertama tinggal 2, yang lain sudah meninggal. Tinggal 2 yang laki-laki. Terus yang saudara nomor 2 tinggal 1 laki-laki. Saudara nomor 3 tinggal 1 laki-laki. Itu aja. 4. Iya, 4 saudaranya. Empat laki-laki. Ini ahli warisnya, Ibu. Dibagi ya? Rata kepada 4 keponakan laki-laki. Oh, ahli warisnya 4 laki-laki itu aja, yang perempuan nggak dapat? Tidak. Terus begini Ustaz, saya kan yang paling tua ponakannya. Saya ingin rumah dan tanah itu dijual untuk disumbangkan ke masjid karena dia enggak punya anak, enggak ada yang mendoakan. Tenang Bu, tenang. Ya, sabar ya. Sampaikan saja kepada para ahli waris yang 4 orang tadi. Kalau mereka ikhlas ya alhamdulillah. Soalnya saya pikirannya begitu Ustaz, dia kan enggak punya anak, jadi enggak ada yang mendoakan, ya biar ada amal jariahnya disumbangkan ke masjid semuanya. Sudah saya jelaskan Ibu ya, Ibu sampaikan aja kepada ahli waris yang berempat, ya berapa mereka setujui untuk diwakafkan dari hak waris mereka, mereka wakaf. Oh. Baik Ibu. Oh, yang laki-laki ya, yang perempuan enggak dapat ya. Iya, enggak dapat Ibu. Iya. Cukup Ibu ya. Ya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan khususnya kepada Ibu tadi dan kita semuanya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan, silahkan di layanan telepon 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana ini? Eko di Banjarmasin, Pak. Silakan Bapak Eko pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz. Beberapa tahun yang lalu saya membangun rumah. Nah, kemudian karena ada kekurangan biaya untuk bayar tukang, maka saya ambil pinjaman dari bank sekitar 50 juta. Nah, menyempurnakan obat ini karena pinjaman itu berbunga. Tidak jelas ada itu suara tadi. Diulangi Bapak, mohon maaf. Mohon maaf Bapak, suara Bapak tadi yang terakhir tidak jelas, diulangin. Setelah meminjam 50 juta dari bank, terputus tadi. Silakan dilanjutkan. Ya, jadi setelah meminjam uang 50 juta untuk membayar tukang tadi, karena ada kekurangan dana, saya kemudian menyesal karena sudah meminjam dari bank dengan terpaksa tadi, dan saya sudah menggunakan tobat saya Ustaz karena pinjaman itu teras bunga, jadi saya bayar riba. Bapak, maksudnya Bapak ingin karena menyadari itu salah, terus ingin membayar dengan lunas sekaligus ribanya, apakah hukumnya begini? Begitu Pak. Maksudnya pinjaman itu sudah lunas Ustaz. Sudah lunas. Nah, kemudian bagaimana cara menyempurnakan tobat saya itu Ustaz? Baik. Terlanjur meminjam dan membayar bunga tadi Ustaz. Iya Bapak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silakan. Baik. Ya. Bila telah terlanjur melakukan perbuatan riba, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan banyak mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla agar tidak terjatuh ke dalam dosa besar yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, hanya istighfar yang bisa menghapuskan dosa-dosa tadi. Apakah dalam taubat ini harus mengeluarkan sesuatu uang? Jawabannya tentu tidak. Karena Anda yang membayar bunga, bukan Anda yang dapatkan bunga. Tapi perbuatan riba tentu dikutuk dilaknat oleh Allah pelakunya, iya. Walaupun statusnya Anda secara materi juga dirugikan. Anda membayar uang, riba, dan itu pun dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tetapi apakah ada konsekuensi lain harus membayar uang sekian? Jawabannya tidak ada. Tapi kalau Anda ingin memperbanyak bersedekah tentu bagus, karena Rasulullah mengatakan wajib sayyiatal hasanah tamhuha, ikutkanlah suatu perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik, semoga itu juga bagian dari menghapusnya. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Dan kami persilakan untuk satu lagi telepon di kesempatan pagi hari ini untuk yang terakhir, silakan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya. Halo. 43 bagi Anda yang bertanya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Agus di Sulawesi. Pak Agus di Sulawesi, mohon maaf, Bapak cukup mendengarkan via telepon saja, kemudian dikecilkan volumenya supaya tidak feedback dan Ustadz bisa mendengar dengan jelas pertanyaan Bapak. Iya. Sudah dikecilkan? Iya. Halo? Iya, silakan pertanyaannya Bapak. Pertanyaan saya dulu pernah Pak kredit mobil. Ya, tapi begitu lunas saya menyesal karena itu juga melalui riba. Tapi hasil penjualan mobil itu saya pakai ongkos naik haji. Bagaimana hukumnya? Sudah lunas? Iya Bapak ya. Sudah lunas ya. Beberapa tahun lalu. Jadi saya jual pakai. Iya, bisa dipahami. Silakan Ustaz tanya. Berarti pertanyaan beliau terlanjur melakukan akad yang mengandung riba pinjaman yang dia mewajibkan membayar pertambahan. Berarti dia dirugikan dengan membayar pokok dan membayar bunga riba. Ya. Dia pihak yang dirugikan. Kemudian dengan hasil pinjaman riba tadi dia belikan sesuatu dan sesuatu tadi mungkin bertambah atau dia jual dan diuangkan dengan rupiah. Apakah ini menjadi riba juga? Jawabannya tidak. Menurut mayoritas para ulama, kecuali pendapat Syafi'iyah, bahwasanya dalam pinjaman yang mengandung unsur riba, harta pinjamannya sifatnya adalah halal. Yang haram adalah persyaratan pertambahan ribanya tadi. Ya. Maka halal digunakan untuk apapun juga. Digunakan beli kendaraan, kendaraannya mendapatkan hasilnya halal, kendaraannya pun halal. bila hutang ribanya sudah selesai, itu murni halal bagi dia. Dia jual kemudian hasilnya atau dari hasilnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Semoga Allah menerimanya. Semoga Allah menerima amal ibadahnya yang lain dan terutama pertaubatannya atas perbuatan riba yang pernah dia lakukan. Baik, Ustaz Barakallahu Fikum, Jazakallahu Khairan, terima kasih telah berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan nampaknya pertanyaan Bapak tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadal ya Ustaz. Khawani wa akhwati fillah, semakin kita mengerti syariat Allah Azza wa Jal yang dijelaskan oleh para ulama kita dari masa ke masa dalam buku-buku dan karya mereka yang masih segar bisa kita baca dan kita pelajari, semakin kita jelas menghadapi hidup ini yang bila tidak acuh dengan hal ini bisa merusak hubungan seorang anak dengan ayahnya, dan si ayah bisa merusak hubungan antara anak dengan anaknya yang lain, dan bahkan bisa menjadikan anak tadi anak durhaka akibat si ayah, si bapak tidak adil dalam pemberian harta-hartanya kepada anak-anaknya yang berakibat mereka saling ribut sesama mereka. Maka keadilan dan kebahagiaan hanya ada bagi seorang ayah dan seorang anak yang mengerti syariat Allah, yang dengan itu dia menerima dan membagikan harta sesuai dengan syariat Allah sehingga mendatangkan keberkahan bagi pemberi dan penerima. Semoga dengan ini kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wallahu wali taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.